Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Kita kembali membaca kitab Al-Jurmiyah li mu'allifihi rahimahullah ta'ala. Masih kita pada pembahasan tentang Al-Fa'il. Ada yang hafal matanya dari Al-Fa'il? Hah? Silakan dibaca yang hafal. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. Siapa yang hafal sampai selesai pembagian fa'ilnya? Belum ada yang hafal? Belum. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya fa'il adalah isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya, fi'ilnya tentunya fi'il yang mabni lil ma'lum. Fi'il yang diperuntukkan untuk fa'il. Ya. Ini untuk mengeluarkan nanti fi'il yang dibentuk untuk maf'ul ataupun naibul fa'il. Sudah kita lewatkan pula pembagian daripada fa'il, yaitu bahwasanya fa'il itu ada yang berupa isim zahir, ya qama zaidun, yaqumu zaidun dan seterusnya. Ada juga yang berupa dhamir-dhamir, darabtu, darabna dan seterusnya. Yang perlu kita tambahkan di sini adalah tentang kapan fi'il madhi itu disertakan bersamanya ta. Jadi fi'il madhi pada kaitannya dengan ta'u ta'nifi sakinah ada dua keadaan. Yang pertama wajib untuk dia ditambahkan pada akhirnya ta'u ta'nifi sakinah. Ya, keadaan yang pertama dari fi'il madhi adalah apa? Wajib disertakan bersamanya apa? Ta'u ta'nifi sakinah. Kapan itu? Itu terjadi pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau fa'ilnya adalah isim zahir yang mu'annas haqiqi. Isim zahir yang mu'annasnya mu'annas haqiqi. Mu'annas haqiqi adalah apa yang dia memiliki farj. Apakah dari manusia ataupun binatang ataupun makhluk yang lainnya. Lawannya mu'annas haqiqi adalah apa? Mu'annath majazi. Jadi kalau fa'ilnya fi'il madhi itu adalah mu'annath yang mu'annathnya haqiqi, maka wajib fi'il madhi itu disertakan bersama ta'u ta'nits sakinah. Paham ya? Ja'at imra'atun. Wajib dikasih apa? Ta'. Qalat imra'atu. Ya, fir'aun. Qalat. Tambahkan ta'. Ini yang berakalnya. Yang tidak berakalnya yang mu'annas. Sebagai qalat namlatun. Ya, disebutkan dalam surat An-Naml. Qalat namlatun. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Wahum la yash'urun. Qalat namlatun. Namlatun disini mu'annas. Hakiki. Ya. Itu tempat yang pertama. Dari apa? Wajibnya. Fi'il madhi disertakan. Pada akhirnya ta'u ta'nifis sakinah. Yaitu ketika fa'ilnya adalah apa? Isim zahir mu'annas haqiqi. Kemudian yang kedua. Fi'il madhi pun wajib disertakan pada akhirnya ta'u ta'nif as-sakinah. Ketika fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang kembalinya kepada mu'annas haqiqi ataupun majazi. Ya. Apa? Ketika fa'ilnya dhamir mustatir yang kembalinya kepada apa? Mu'annas haqiqi ataupun majazi. Contoh. Ya. Hindun. Ya. Ja'at misalkan. Wajib sih ja'at kasih ta. Kenapa? Karena fa'ilnya dhamir mustatir yang kembalinya kepada mu'annas. Dan hindun mu'annasnya apa? Haqiqi. Atau yang majazi asyamsu. Tola'at. Asyams itu mu'annas. Cuma majazi. Kenapa? Tidak ada farj. Asy-syamsu thala'at. Di situ wajib fi'ilnya thala'a dikasih apa? Ta. Kenapa? Karena fa'ilnya dhamir mustatir yang kembali kepada mu'annas. Meskipun mu'annasnya apa? Majazi. Itu dua tempat di mana apa? Fi'il madhi wajib di akhirnya disertakan ta'u ta'nitsi sakinah. Paham? Ya. Jadi yang pertama ketika fa'ilnya isim dhahir, ya mu'annasnya haqiqi. Dan yang kedua ketika fa'ilnya isim dhamir ataupun dhamir mustatir yang kembali kepada mu'annas mutlak. Apakah mu'annasnya haqiqi ataupun majazi. Kemudian yang kedua adalah bolehnya fi'il madhi disertakan pada akhirnya ta'u ta'nifis sakinah ataupun dibuang dari akhirnya apa? Ta'u ta'nifis sakinah. Ini pun terjadi pada beberapa keadaan. Kalau tadi wajib ya, fi'il madhi disertakan pada akhirnya ta'u ta'nifis sakinah. Kalau yang setelahnya ini pembahasan tentang bolehnya untuk fi'il madhi disertakan pada akhirnya ta'u ta'nifis sakinah ataupun dibuang darinya ta'u ta'nifis sakinah. Ya, ini terjadi pada beberapa keadaan diantaranya. Kalau fa'ilnya isim dhahir yang mu'annasnya majazi. Isim dhahir yang mu'annasnya apa? Majazi. Seperti ya, tola'a asyamsu. Boleh tola'at asyamsu. Boleh tola'a asyamsu. Boleh apa? Tola'at asyamsu. Boleh dikasih ta, boleh dibuang darinya ta. Kenapa? Karena fa'ilnya meskipun mu'annas, tapi mu'annasnya apa? Isim dhahir majazi. Ya, isim dhahir yang majazi. Ya. Kemudian keadaan berikutnya di mana boleh disertakan bersama akhir fi'il madhi itu adalah apa? Ta'u ta'nifis sakinah atau dibuang. Yaitu ketika fa'ilnya jamak taksir. Misalkan ja'at ar-rusulu. Boleh ja'a ar-rusulu. Ya, qala al-malaikatu. Qalat ma al-malaikatu. Ya. Atau isim jamak. Isim jamak itu adalah isim yang maknanya jamak. Lafaznya mufrad. Seperti qawmun. Niswatun. Jadi maknanya jamak tapi tidak ada bentuk mufrad dari lafaznya. Seperti qawmun. Lafaznya mufrad ya. Tapi maknanya qawmun. Ya jamak. Ataupun qabilatun. Ya. Ini isim jamak. Ya, isim jamak yaitu maknanya jamak tapi tidak ada bentukan mufrad dari lafaznya dia. Niswatun mufradnya apa? Ya imraatun dari lafaz yang lain. Jaisun tentara, pasukan banyak. Tidak ada bentuk mufrad darinya. Bentuk mufradnya jundi dari lafaz yang lain. Qabilah, qaumun, nisa ini isim jamak. Yang maknanya jamak tapi lafaznya mufrad tidak ada bentuk mufrad dari dia. Dari lafadz dia, tapi pada dari lafadz yang lain adanya. Itu isim apa? Jamak. Ya tadi jamak taksir, isim jamak. Juga isim jenis jamak. Yang dibedakan antara bentuk jamaknya dengan mufradnya dengan ya biasanya. Arab, Arabi. Kalau Arab, orang Arab. Banyak. Kalau Arabi, satu orang Arab. Kalau A'rab, orang Arab Badui. Jamak gitu. Mufradnya kasih ya A'rabi. Rum, orang Romawi. Jamak, satu yang Rumi. Yahud, orang-orang Yahudi banyak. Satunya Yahudi, Nasoro, Nasroni, gitu ya. Ini juga sama. Boleh untuk fiilnya ketika bergandengan dengan fa'ilnya seperti ini. Apakah jamak taksir, apa isim jamak, atau isim jenis jamak untuk dikasih ta ataupun dibuang darinya apa? Ta, ya dibuang darinya ta. Sampai di situ, jadi fahami? Ya langsung ya. Kita masuk ke an-naib al-fa'il. Ya. Oh iya. Di sana juga ada keadaan di mana masih ya. Tentang apa keadaan di mana boleh ya fa'ilnya dikasih ta ataupun apa dibuang darinya ta. Yaitu ketika dipisahkan ya antara fi'il dengan fa'ilnya yang mu'annas yang berupa isim dhahir. Ya, yang mu'annasnya hakiki oleh pemisah. Maksudnya apabila ya fa'ilnya fi'il madhi ini mu'annas yang berupa isim dhahir yang hakiki ini apa terkadang tidak harus di apa? Ta'nits ketika ada pemisah. Ya, atau sebelumnya tadi sudah kita lewatkan ya. Bahwasanya kalau fa'ilnya ya fa'ilnya adalah isim dhahir yang mu'anas, yang mu'anas hakiki bagaimana? Wajib tidak? Dikasih ta'u ta'nifis sakinah fi'ilnya wajib. Bisa tidak wajib ketika, kapan? Ketika ada pemisah. Yang memisahkan antara fi'ilnya dengan fa'ilnya tadi. Yang berupa isim dhahir yang mu'anasnya apa? Hakiki. Ya. Contoh, ya doroba zaidan hindun. Doroba zaidan hindun. Boleh doroba, boleh dorobat. Ya. Kenapa demikian? Padahal fa'ilnya hindun kan mu'anas. Hakiki. Boleh kenapa? Karena ada pemisah yang memisahkan antara fiilnya dengan fa'ilnya. Di sini dipisahkan oleh maf'ul. Ya, pemisah enggak mesti maf'ul, boleh juga jar majrur ataupun dharaf. Ya, seperti jalasat, ya, jalasa, jalasat indaka Maryamu, atau jalasa indaka Maryamu. Boleh jalasat, boleh apa? Jalasa. Kenapa? Padahal fa'ilnya isim dhahir muannats haqiqi, kok boleh dibuang taknya jalasa? Kenapa? Karena ada pemisah yang memisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya. Ya, sifat insyaallah ya. Kalau antum baca Al-Qur'an banyak di situ syawahidnya. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Kadang faqad ja'akum bayyinatun. Faqad ja'akum. Ya. Kalau di sini alasannya bisa dua ya. Ya, pada qad ja'atkum bayyinatun. Kenapa tidak dikasih? Kenapa dikasih tak ja'atkum? Karena fa'il mu'annats bayyinah. Kenapa dibuang pada tempat yang lain? Faqad ja'akum, bukan ja'atkum. Bayyinatun juga fa'ilnya. Alasannya apa? Ada pemisah. Atau bisa juga alasan yang lain, mu'annatsnya bukan mu'annats haqiqi, bayyinatun. Iya kan? Bayyinah, bukti keterangan. Ini mu'annatsnya majazi. Ini juga bisa menjadi alasannya. Ya. Paham ya insyaallah ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang an-naib anil fa'il. Pembahasan an-naib anil fa'il. Qala al-musannif Ibnu Ajurum rahimahullah, babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh wa huwa al-ismul marfu' alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluh. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini istilah beliau, istilahnya orang-orang Kufah. Dan di sana ada istilah yang lebih ringkas dan lebih bagus, yaitu an-naib anil fa'il ataupun naibul fa'il. Kalau beliau istilahnya panjang ya, al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Ya. Kalau tadi lebih ringkas an-naib anil fa'il. Dan itu lebih bagus. Ya. Kalau kita mau rincikan takut enggak paham. Kenapa lebih tepat an-naib anil fa'il daripada al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Ya. Perlu enggak disebutkan alasannya? Kenapa lebih bagus an-naib anil fa'il daripada al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh? Perlu. Ya, ada dua alasan. Yang pertama, alasannya kadang yang menggantikan fa'il itu bukan maf'ul. Kadang yang menggantikan apa? Fa'il itu bukan maf'ul, tapi selain maf'ul fi masdar. Ya, jar majrur dan dharaf kadang seperti itu. An'am ghairil maghdubi 'alaihim. Al maghdubi 'alaihim. 'Alaihim itu naibul fa'il, jar majrur bentuknya. Ya. Kemudian alasan yang kedua, pada contoh ya. U'tiya Zaidun dinara. U'tiya Zaidun dinara. Zaid diberi dinar. Di sini dinar mansub kan? Ya. Bisa dinar dikatakan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi u'tiya Zaidun dinara, arti aslinya a'taitu. Jadi a'taitu adalah fi'il yang butuh kepada dua maf'ul ya. A'taitu Zaidan dinara, saya kasih Zaid dinar. Dibuang sayahnya, anaknya. Berarti u'tiya kan, dirubah fi'ilnya. U'tiya Zaidun, Zaid dikasih dinara. Kalau Zaidun bisa tepat dikatakan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Pada bahasan ini masuk. Tapi dinara juga masuk juga. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Tapi dia masuk. Nah, tapi kalau naibul fa'il, ya dinara enggak masuk. Karena naibul fa'il hanya satu gitu. Jadi kalau ada dua maf'ul atau ada fi'il yang butuh pada dua maf'ul, maka maf'ul yang pertamanya dijadikan naibul fa'il, maf'ul yang kedua tetap sebagai maf'ul. Tapi kalau dari sisi nama sama ya, ini maf'ul yang dibuang fa'ilnya kan. Meskipun yang satu marfu' naibul fa'il, yang kedua tetap maf'ul. Tapi kalau namanya tadi maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya sama-sama. Dinar Zaid dan dinar itu adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini ada sudut sedikit ya. Sudah nanti sajalah. Ya. Al-muhim lebih tepat apa? Istilah an-naib anil fa'il. Atau mungkin maksud beliau sama seperti tadi, naibul fa'il, cuma beda istilah ya. Wa huwal ismul marfu', definisinya di sini An-na'ib 'anil fa'il adalah isim yang marfu'. Isim yang marfu'. Isim yang marfu' banyak ya. Ada apa? Fa'il, ada mubtada, khabar. Makanya terus dikasih qaid ikatan. Allazi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh. Isim marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Kalau isim marfu' yang disebutkan bersamanya fa'ilnya, berarti apa? Fa'il ya. Isim marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Fa'ilnya dibuang. Apakah untuk meringkas, atau karena sudah diketahui, atau karena tujuan-tujuan yang lain yang banyak. Tujuan dari pembuangan fa'il. Di antaranya tujuannya untuk meringkas. Ya, untuk meringkas. Ya. Seperti Doroba Zaidun Kalban. Ini kan panjang. Kalau Duriba Kalbun kan lebih pendek tuh. Ya. Zaid memukul Kalb. Yang antum mau kan bahwasanya Kalb itu dipukul aja. Duriba Kalbun. Pendek. Ya Rabnya. Duriba ya. Fi'lun ma'ub. Mabni lil majhul. Ya. La mahallalah. Atau mabni ala fat. La mahallalahu minal. I'rab. Kalbun naibul fa'il marfu' itu alamat rufi ad-dhammah az-zahirah ala akhirih, atau karena tujuannya sudah diketahui fa'ilnya. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu, tidak disebutkan fa'ilnya, kenapa? Sudah maklum Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Atau karena adab seperti ucapannya jin, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna la nadri, dan kami tidak tahu, asyarrun urida biman fil ardi, apakah kejelekan urida dari aroda, dimabil majulkan urida, apakah kejelekan yang dikendaki untuk penduduk bumi, am aroda bihim rabbum rasyada, ketika kebaikan disebutkan fa'ilnya, apakah rabb mereka menginginkan kebaikan untuk mereka. Almuhim banyak tujuannya. Jadi tempat yang lain ada pembahasannya, tapi kita sepertinya tidak perlu untuk ya menyebutkan ya rinciannya. Jadi ketika fa'il dibuang, maka maf'ul ini menduduki posisi fa'il. Hukum-hukum yang tadinya ada fa'il diambil alih oleh maf'ul. Apa sih hukum-hukum yang ada pada fa'il? Rafa', iya kan? Sebagai daraba Zaidun kalban. Zaidun kan fa'il. Hukumnya apa fa'il? Marfu'. Datang setelah fi'il. Iya. Kemudian fiilnya dimuannaskan kalau fiilnya muannas, ya kan? Fiilnya dimuzakarkan kalau fiilnya muzakkar. Demikian pula ketika dibuang fiilnya diduduki posisinya oleh naibul fa'il, maka naibul fa'il diperlakukan seperti perlakuan apa? Fa'il, dalam hal hukumnya itu rafa. Duriba Zaidun, didatangkan setelah fiil. Iya, bukan sebelum fiil, bukan sebelum fiil. Hanya saja nanti bedanya ada perubahan pada bentuk fiilnya, dirubah bentuk fiilnya. Ya, yang tadinya mabni lil ma'lum kepada mabni lil majhul, atau mabni lil maf'ul, atau mughayyir shighah. Ya. Seperti kalau naibul fa'ilnya muannas, ya fi'ilnya muannas juga, duribat hindun. Duribat seperti dorobat hindun gitu ya. Ya, dorobat hindun kalban. Ya. Kalau hindun yang dipukul duribat hindun. Al-muhim hukum-hukum yang tadinya ada fa'il diberikan kepada naibul fa'il ini. Dari rofa dan datang setelah fi'il, ta'nis dan tadkirnya fi'il, ya, bersama apa? Fa'il yang mudzakkar ataupun mu'annas. Ya. Soal sudah paham ini ya? Ada yang masih belum paham? Ya, qara'a jadi apa? Quri'a, kataba, kutiba. Ya. Akhadha, ukhidha. Apa lagi? Qada, qudiya. Iya. Apa lagi? Awha, uhiya. Iya. Di sini nanti akan dijelaskan tentang bagaimana cara merubah bentukan fiilnya ketika dibuang fa'ilnya. Iya, pada paragraf berikutnya. Fa'in kanal fi'lu madiyan, definisinya paham ya? Yaitu isim marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Ya. Fa in kana al-fi'l madiyan dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kalau fi'ilnya fi'l madi, ya fi'ilnya fi'l madi, apa fi'l madi? Apa yang menunjukkan kepada kejadian yang telah lewat. ya, sebelum zaman pembicaraan. Kharaja, akhadha, akala, syariba, nama, ya, sara, dan seterusnya. Apabila fi'ilnya fi'il madhi, maka cara merubahnya adalah dengan mendhammah huruf awalnya dan mengkasrah huruf sebelum huruf akhirnya. Dharaba, awalnya di dhammah, du. Sebelum huruf akhirnya kan ra, dikasrah, du, ri, ba. Gitu ya. Akhadha, ukhidha. Akala, ukila. Syariba, syuriba. Qadha, qudiya. Jalasa, julisa. Ya, itu caranya. Ya. Bisa kan? Wa in kana mudhari'an, adapun kalau fi'ilnya fi'il mudhari', maka cara merubahnya adalah dengan mendhamma awalnya, sama ya. Antara madhi dan mudhari'nya, awalnya sama-sama di dhamma. Bedanya sebelum huruf akhirnya. Yaitu kalau pada fi'il madhi sebelum huruf akhirnya di kasrah, kalau pada fi'il mudhari' sebelum apa? Huruf akhirnya di fathah. Ya. Wa in kana mudhari'an, adapun kalau fi'ilnya fi'il mudhari', dhamma awaluhu, maka huruf awalnya di dhamma. Wa futiha, dan di fathah, ma qabla akhiri, huruf sebelum huruf akhirnya. Yaktubu, yuktabu, ta itu sebelum huruf akhirnya di fathah, yuktabu. Yajlisu, yujlasu, ya. Yadhabu, yudhabu, ya. Dan seterusnya. Ya, hafidha fil madhi, bagaimana caranya? Hufidha, yahfadhu mudhari'nya, yuhfadhu. Qata'a, jadi apa? Quti'a. Yaqta'u, yuqta'u. Ya. Mudah kan? Cara merubahnya kepada mabni lil majhul ataupun mabni lil maf'ul ataupun mughayyir shighah. Ya, kemudian kalau fi'ilnya fi'il yang thulatsi terdiri dari tiga huruf, kemudian tengahnya alif, ya, maka alifnya dibalik menjadi apa? Ya. Ya. Kemudian sebelum ya-nya di kasrah. Ba'a, bi'a. Qala, qila. Kalau qala kan berkata, qila dikatakan. Ba'a menjual, bi'a dijual. Ghasa, apa? Ghisa, menyelam. Ghadha, ghidha. Ya. Wa ghibul ma. Apa ya? Coba dicek lagi. Dan Al-Qur'an juga ada waghidul ma. Iya. Wa qila ya ardu bla'i, kata dikatakan. Wahai bumi, ibla'i ma'ak, telanlah airmu. Wa ya sama, wahai langit, aqli'i. Dan apa? Berhentilah, ya. Waghidul ma. Surut airnya itu ya. Mulai surut waghidul ma. Itu cek lagi ya. Dijadikan surut air. Wa qudiyal amr, tuh kan. Wa qudiya, banyak di sini. Qila dari qala ya. Kemudian apa lagi? Ghidha dari ghadha. Qudiya dari qada. Ya. Nah, itu caranya. Saqa jadi apa? Siqa. Saqa mendatangkan, siqa didatangkan atau menggiring. Ya. Itu caranya. Kemudian kalau fi'ilnya fi'il madhi yang thulatsi, kemudian ya mudha'af, yakni huruf kedua dan tiganya itu adalah sama dan dilebur, didhomkan seperti ada, madda, dan misalnya, maka caranya tinggal di apa? Dhommah, kemudian kasrohnya sebelum akhir itu hanya ditakdirkan saja. Jadi ada, udda, artinya udida aslinya itu, cuma ditakdirkan saja kasrohnya itu. Madda, mudda, artinya mudida aslinya, cuma dilebur, mudda. Shadda, syudda. Sodda, sudda. Dan tinggal dikiaskan yang lainnya. Ya. Ya. Kemudian kalau fi'ilnya fi'il yang terdiri dari lima huruf. Terdiri dari lima huruf. Dan diawali dengan ta tambahan. Maka caranya huruf awalnya di dhammah. Ya. Dan juga huruf keduanya di dhammah. Huruf pertama dan kemudian di dhammah. Kemudian sebelum huruf akhirnya di kasrah, ya. Di apa? Kasrah. Ta'allama, tu'ullima, gitu ya. Ta'allama mempelajari, tu'ullima dipelajari. Takallama apa? Tukullima dibicarakan. Ya. Taqabbala apa? Tuqabbila, gitu. Paham ini? Hah, jadi kalau fi'ilnya khumasi, apa khumasi? Yang terdiri dari 5 huruf. Diawali dengan tak tambahan, maka caranya huruf pertama dan keduanya di dhammah dan sebelum huruf akhirnya di kasrah. Tafa'ala tufu'ila, itu wazannya. Tufu'ila, taqabbala, tuqabbila, ta'allama, tu'allima, apalagi? Tabaddala, tubuddila, gitu ya. Tubu addila. Kemudian kalau fi'ilnya khumasi, apa khumasi? Terdiri dari 5 huruf ataupun sudasi yang terdiri dari berapa huruf? 6. Yang diawali dengan hamzah wasol, maka caranya huruf awalnya di dhammah bersama huruf ketiganya. Jadi huruf pertama dan ketiganya di dhammah. Kemudian sebelum huruf akhirnya di kasrah. Ihtarama uhtu-rima. Ingat, huruf pertamanya hamzah wasolnya di dhammah, huruf ketiganya di dhammah juga. Istakmala ustukmila, istaghfara ustughfira. Pokoknya kayak gitu deh. Yang awalnya hamzah wasol. Iya. Bisa kan? Iya. Istabra'a ustubri'a. Iya. Insyaallah bisa ya. Ifta'ala uftu'ila wazadnya. Kalau di istaf'ala usuf'ila. Ini di bahasa ilmu sharh sebenarnya. Kemudian kalau fi'ilnya fi'il mudhari'. Ya, fi'ilnya fi'il mudhari' di dhamma awalnya ya tadi. Yani fathah sebelum huruf akhirnya tadi ya. Ya. Yaqulu apa? Yuqalu. Ya, yuqalu. Yabi'u yuba'u. Ya. Jadi kalau fi'ilnya fi'il mudhari' di dhamma awalnya dan di fathah huruf yang sebelum akhirnya. Ya. Kalau tadi yuba'u ditakdirkan ya pada alif itu fathahnya berarti. Ya. Ya. Seperti itu tinggal kiaskan aja lah pokoknya ya. Ya bi'u yuba'u. Ya. Yaqulu yuqalu. Ya. Ah. Dan masih ada yang belum dibahas sebenarnya sih. Ini pembahasan sorof ya. Sebenarnya pembahasan ini masih di dalam sorof. Ya. Kemudian mau contoh-contoh atau lanjut dulu nih? Contoh-contoh ya. Ya, lihat antum cari mana fi'il yang mabni lil majhul. Akan saya bacakan ayatnya dan mana naibul fa'ilnya ya. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Mana? Mimma khati'atihim ughriqu. Ughriqu. Karena sebab kesalahan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, ughriqu, mereka ditenggelamkan. Dari apa ughriqu? Aghraqa. Menenggelamkan. Ditenggelamkan? Ughriqu. Dikasih. Tadi ughriqa tadinya, kenapa di dhammah ughriqu? Karena naibul fa'ilnya wawu itu. Ya, wawu ini dhamir mutasil. Mabni ala sukun fi mahali apa? Raf'i naibul fa'il ughriqu. Mereka ditenggelamkan. Ya, naibul fa'ilnya wawu. Ya. Macamnya apa di sini? Naibul fa'ilnya dhamir mutasil. Contoh yang lain lihat. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Mana? Mabni majhul. 'Uqibtum. 'Aqaba apa? 'Uqiba. Iya kan? 'Aqaba 'uqiba. Iya. Karena naibul fa'ilnya antum berarti apa? 'Uqibtum. Iya. 'Uqibtum. Iya. Kemudian contoh yang lain. Ulimna mantiqat dhairi wa utina min kulli syai'in. Apa? Ulimna yang pertama. Ulimna. Dari apa? Allama. Ulima. Kalau kami yang diajari berarti apa? Ulimna. Kami diajari. Mantiqat dhair. Bahasa burung. Di situ na. Dhamir mutasil. Mabni ala sukun. Fi mahal rafi. Naibul. Fa'il. Gitu. Ulimna. Jangan fa'il. Kenapa? Karena fi'ilnya sudah dirubah bentuknya. Ya. Kalau alamna ya itu fa'il. Kalau ulimna, naibul fa'il. Ada yang kedua itu apa? Utina. Dari ata. Memberikan. Kalau di mabni majhul jadi utia. Diberi. Ya. Kalau tadi ata memberi lo uti, nah berarti apa ya? Uti, nah kami diberi. Maka naya di sini bermin mutasil, mabni ala sukun. Pada mahalnya apa? Rofa naibul fa'il. Ata utia. Iya. Aza, jadi apa? Udhiya, disakiti. Aza menyakiti, udhiya disakiti. Iya. Qatala, jadi apa? Qutila. Iya. Ahsana, uhsina. Insya Allah sering-sering aja bisa. Ya. Akhoda, ukhida. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, lihat mana nih. Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Ya, uta. Tadi apa ini? Ata. Jadi utia tadinya kan? Jadi uta ya. Utia tadinya dikasih lam, jadi apa? Lam uta ya. Uta kita sini ya. Ata yuta sini ya. Ata yuta. Berarti uta itu kan lam uta. Ata yuta. Ini fi'il mudhari ya. Bukan fi'il apa? Bukan fi'il madhi. Ata apa? Yuti. Berarti apa? Di mabni majhul yuti. Yuta. Kalau untuk anak, uta. Berarti kan saya tidak diberi gitu ya. Bukan fi'il madhi ya. Bukan fi'il madhi karena ada lamnya. Jadi uta itu fi'il mudhari tadinya uta. Tadi kan at apa? Ata yuti kan. Yuti. Kalau saya memberi, uti. Kalau saya diberi, jadi apa? Uta jadinya. Uta. Iya kan? Uta. Di jazik dengan lam, jadi lam uta. Iya. Ata yuti. Yang semisal itu apa lagi? Ya. Aza. Iya. Apa? Yuzi. Yuza jadinya. Yuzi. Lam. Yuza. Gitu kalau silam. Contoh yang lain, lam yalid wa lam yulad, mana? Yulad. Iya. Yeah. Walada. Tadi sih yaulidu itu aslinya itu. Yaulidu aslinya. Di mabni majhulnya yulad. Iya yeah, kan? Yulad. Walid apa walada yaulidu aslinya. Ya, yeah, cuma diringankan jadi yalidu, lam yalid. Tadinya yaulid, walada yaulidu. Ah, ketika di mabni majhul yulad tadi kan? Yulad. Ya, naibul fa'ilnya huwa kembali kepada Allah. Ya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tujza fil apa itu tujza? Fil mudhari'. Ya, jaza yajzi. Yajzi di mabni majhul yang bagaimana? Yujza. Ya. Tujza kenapa kita? Ya karena naibul fa'ilnya mu'anath hiya kembali kepada ni'mah. Ya, karena naibul fa'ilnya mu'anath maka kita tujza. Ya. Coba antum jadikan fi'il ini yang saya sebutkan ini mabnil ma'lum dirubah menjadi mabnil majhul ya dengan dibuang apanya? Fa'ilnya. Ya. Yaqra'u at-talibani al-qissataini, dua orang santri siswa membaca dua kisah. Sekarang dibuang fa'ilnya at-talibani, dirubah fi'ilnya jadi apa? Yaqra'u at-talibani al-qissataini. Yukra'u dibuang at-talibani jadi apa? Kemudian al-qissatani. Iya, al-qissataini ini kan apa? Mansub ya maf'ul. Karena dia diposisikan pada posisi naibul fa'il maka dirafa'kan dengan apa rafa'nya? Alif kenapa? Musanna. Ya. Yukra'u atau tukra'u? Al-qissah mu'anatsun mudzakkar. Tukra'u al-qissatani. Ya, meskipun boleh juga kan yukra'u. Kenapa? Karena mu'anatnya apa? Majazi. Sudah lewat itu. Ya. Lagi ya. Lihat. Aduh, siapa yang semutan. Yahtarimu akhuka zal ilmi. Saudaramu memuliakan zal ilmi. Orang yang berilmu. Coba dibuang fa'ilnya. Akhukanya jadi apa? Yuhtaramu zal. Isim apa itu? Dhul ilmi. Kenapa? Karena zal ini apa? Asma'ul Khamsah. Rafa'nya dengan apa? Wawu. Yuhtaramu dhul ilmi. Nah, itu. Ya. Ya, sekarang tambah lagi ya. Kayak gitu ya. Ya'kulu. Kalau tadi fi'il madhi mudhari yang sudah lewat itu. Mudhari ya. Sekarang akaltu. Ya, tufahatan. Saya makan tufahatun. Tufahatan apa? Tufahatan. Tufaha apel. Sekarang dibuang fa'il jadi apa? Akaltu tufahatan, dibuang fa'il jadi apa? Ukila. Terus tufahatun ukilat apa ukila? Ukilat apa ukila? Ya, lebih bagus kasih tahu ya. Ukilat tufahatan lebih bagus. Ya. Lagi ya. Ya. Ra'aitu al-muslimin. Saya melihat kaum muslimin. Coba bagaimana? Dibuang fa'ilnya ra'aitu, tanya dibuang. Jadi apa? Ra'a jadi ru'ya, terus al muslimuna. Gitu. Ya. Ru'ya dilihat kaum muslimin. Gitu ya. Banaitu saya membangun. Ya. Membangun apa? Ya. Al-baitaini, dua rumah. Bana itu al-baitaini. Jadi apa? Bunya al-baitani. Tuh. Gampang kan? Ya. Qara'tul Qur'ana. Jadi apa? Quri'al Qur'anu. Itu fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. Iya. Nah, sekarang fi'ilnya fi'il mudhari. Iya. Itu apa? Kasautu, ya, kasautu ibnati, saya mengenakan untuk anakku apa misalkan ridaan. Ya, kalau kasa butuh dua maful. Jadi apa? Kasautu ibnati ridaan saya fil madhi itu. Ya, kasautu fil madhi butuh dua maful ya. Kasautu saya mengenakan rida untuk binti anakku ridaan. Jadi apa? Kusia. Apa kusia apa kusiat? Kusiat binti ridaan. Jadi yang keduanya tetap mansub sebagai maful. Yang dijadikan maful bi enable fa'il yang satu ya, maful yang pertamanya. Ya, at'amtu al-masakina ta'aman. Saya ngasih makan orang-orang miskin itu makanan. Jadi apa? At'ama. Lima bin majrurnya apa? Ud'ima. Terus al-masakinu ta'aman. Itu. Ya. Bisa dipahami gini nih? Asatian kayak gitu ya. Contoh yang lain apa? Misalkan ya, ut'imal masakinu ta'aman. Ya. Bisa kan? Insyaallah ya. Qata'tu al-ghusna. Jadi apa? Saya mematik ranting. Apa? Quti'a al-ghusna. Iya. Yaqta'u Muhammadun warokotan. Jadi apa? Yuktu'a batuktu'u. Yuktu'u warokotun atau tuktu'u warokotun. Tuktu'u. Fi'il mudhari ini kesita awalnya. Ya. Atau mana? Tuktu'u warokotun. Itu. Fi'il mudhari kok. Ya. Zabahtu dajajatan. Saya nyembelih. Dajajah. Apa dajajah? Ayam jantan ya. Ayam jago ya. Bagaimana? Dzubihat dajjajatun. Fi'il mudhari'nya apa? Yazbahu ataupun azbahu dajjajatan. Jadi apa? Ya. Ya, azbahu dajjajatan. Saya menyembelih seekor ayam jantan. Nah, bagaimana dibuang fa'ilnya, anaknya? Jadi apa? Saya disembelih kalau azbahu itu. Saya disembelih dajjajahnya. Tuzbahu dajjajatun. Naibul fa'il. Tuzbahu dajjajatun. Soal bisa kan? Ya. Hafizat Fatimatu al-Qur'ana. Jadi apa? Dibuang fa'ilnya hafizat al-Qur'anu hafizat Fatimatu al-Qur'ana. Jadi apa? Hufidha al-Qur'ana. No. Ya, curah-curah aku. Saran tahfadhu. Tahfadhu Fatimah tahfadhu Fatimatu al-Qur'ana. Jadi apa? Dibuang fa'ilnya. Tuhfadhu yufadhu. Yang jeli. Nah, ibul fa'ilnya muzakkar tu mana al-Qur'an? Lafadznya muzakkar mana? Jadi yufadhu, yufadhu al-Qur'anu gitu. Paham enggak penerapannya? I'rabnya ya mudah, yuhfadzul Qur'an, yuhfadzu fi'lun mudhari' mughayyiru shighah, ini yang lebih bagus, atau mabnil majhul atau mabnil maf'ul, ya marfu' litajarrudihi minan nasibul jazim wa alamat raf'i adhammatu dhahiratu ala akhirih, al-Qur'anu naibul fa'il marfu' wa alamat raf'i adhammatu dhahiratu ala akhirih. Seperti biasa tanda tanda rafa' tergantung isimnya kan, apakah mufrad atau mutsanna atau jamak. Cukup? Ya, cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita pada pertemuan berikutnya membahas tentang macam-macam naibul fa'il. Sama seperti halnya fa'il, pembagiannya ada dua juga. Naibul fa'il juga ada yang berupa isim dhahir, ada yang juga berupa apa? Dhamir-dhamir. Insyaallah. Hey, di sini ada yang mau disampaikan, silakan. Ada yang kurang paham ditanyakan. Jadi yaqulu yuqalu itu ditakdirkan saja fathahnya di atas alif, aslinya yuqwalu itu. Kalau yasiru apa? Di mabni majhul kan yasiru. Yusaru. Ini gesekan aja lah pokoknya kayak gitu ya. Pakainya zauk saja, perasaan aja gitu. Yahinu, yuhanu, iya kan? Insyaallah enggak sulit ya. Soma, soma, ini fil madhi dulu apa? Di mabni majhul. Soma, fil madhi ini, di mabni majhul ini apa? Soma, ingat, sima sudah lewat tadi kalau fiilnya sulasi, tengahnya alif, tinggal diganti ya dan sebelumnya kasrah, sima, iya, yasumu ini apa? Yusamu itu, insyaallah nggak terlalu sulit ya, ya. Ada. Kalau ada udia. Ya, ada itu alif-alifnya kembali kepada aslinya ya udia. Yuaddi. Ini fil mudhari bagaimana? Mabni majhul kan yuaddi, yuadda gitu aja. Yuaddi, yuadda gitu. Nah, ini harus sering banyak baca. Insyaallah nanti antum tambah luas nanti pengetahuannya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Itu apa? Pembahasan tentang naibul fa'il. Kalau kita cermati, kita dapati bagaimana cara membedakannya antara fa'il dengan naibul fa'il. Sama-sama marfu. Sama-sama datang setelah fi'il. Jawabannya apa? Bedanya apa? Fi'ilnya. Iya. Kalau untuk fa'il, mabninya lil ma'lum. Ya, kalau untuk naibul fa'il, mabni lil majhul. Ya. Adapun hukumnya antara fa'il dengan naibul fa'il sama ya. Namanya saja beda. Hukumnya terkait dengan sama-sama marfu' dan juga bagaimana memperlakukan fi'ilnya, mudzakkar muannatsnya sama. Ya. Dan naibul fa'il itu enggak mesti maf'ul nanti ya. Enggak mesti maf'ul bentuknya. Kadang berupa jar majrur. Ya, kadang juga dharaf sima. Ramadhanu misalkan ya, dipuasai Ramadhan. Ya, kadang berupa masdar, insyaallah itu di tempat yang lain. Untuk sementara mengetahui ya yang biasa terjadi yaitu bahwasanya yang mewakili fa'il itu dalam maf'ul itu lumayan. Ya, itu lumayan. Ya. Ya. Iya, ya bisa melihat maknanya, melihat maknanya. Ya, kita, kalau dalam Al-Quran tidak dalam ya, kitab-kitab tidak ada harokatnya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya fi'il tersebut adalah mabnil majhul ataupun mabnil ma'lum? Lihat maknanya. Iya, dilihat maknanya. Ya. Kalau pas dia dijadikan fa'il, cara makna enggak rusak fa'il. Kalau enggak cocok mungkin naibul fa'il. Iya, mungkin naibul fa'il. Seperti ya, antum dapati doroba. Setelahnya kalbun dibaca duriba doroba. Duriba, kenapa? Kenapa kira-kira? Karena yang anjing enggak bisa mukul gitu loh. Ya benar enggak? Daraba kalbun, masa kalbun memukul misalkan. Tuh. Ya, ya maksudnya dia gitu lah. Jadi perhatikan maknanya itu penting. Ya. Dilihat maknanya. Nah, sering-sering antum baca praktek. Itu hilang itu kesulitan membedakan mana fa'il dengan ibil fa'il dengan antum banyak praktek, banyak latihan insyaallah. Ya cukup dulu ya. Subhanallah wa bihamdik, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.